إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين جمع سيدان جمعة رحماني ورحمكم الله جميعا الله سبحانه وتعالى menciptakan manusia dalam keadaan yang berbeda-beda. Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Allah menciptakan manusia, ada yang kuat dan ada yang lemah. Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia, ada yang kaya dan juga ada yang miskin. Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dalam kondisi fisik yang berbeda-beda. Ada yang berkulit hitam, berkulit putih, berkulit coklat dan demikian seterusnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan semua itu membutuhkan adanya sifat saling mengasihi dan menyayangi antara satu dengan yang lain. Sifat kasih dan sayang barakallahu fikum adalah sifat orang-orang yang beriman. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, matalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid idza ishtaka minha 'udwun tada'a lahu sa'iru jasadihi bil humma wassahar. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang beriman, mereka saling mengasihi, saling menyayangi dan saling membantu antara satu dengan yang lain adalah seperti perumpamaan satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun, yang mana apabila ada satu anggota tubuh yang merasa sakit, tada'a sa'iru jasadihi bil humma wassahar, maka itu akan menyebabkan seluruh anggota tubuh yang lain merasa sakit sehingga semuanya merasa panas dan orang itu pun tidak bisa untuk melaksanakan tidur. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mengasihi dan menyayangi makhluk Allah Azza wa Jal adalah sebab orang tersebut mendapatkan kasih sayang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi menyatakan dalam hadisnya, ar-rahimuna yarhamuhumullah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang memiliki sifat kasih dan sayang, yarhamuhumur rahman, mereka pun akan dikasihi dan disayangi oleh Allah Azza wa Jalla yang Maha Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah dan kasihilah makhluk Allah yang ada di bumi, maka niscaya Allah yang Maha Rahman yang ada di langit, yarhamukum, pun juga akan mengasihi dan menyayangi kalian. Sebaliknya ikhwan fiddin azzakumullah, Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang lain bahwa ketika seseorang tidak memiliki kasih dan sayang terhadap makhluk Allah yang lain, maka itu pun akan menjadi sebab Allah tidak mengasihi dan menyayangi orang tersebut. Nabi mengatakan, "Man la yarhamun nas, la yarhamuhullah." Siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah pun tidak akan menyayanginya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan bahwa tidaklah seseorang tidak memiliki sifat kasih dan sayang kecuali orang itu adalah orang yang celaka. Nabi mengatakan, "La tunza'ur rahmatu illa min syaqi." Tidaklah sifat kasih dan sayang dicabut dari hati seseorang kecuali orang itu adalah orang yang celaka. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan terlampau banyak ayat dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk memiliki sifat kasih dan sayang. Jamaah salat Jumat, hafizani wa hafizakumullah jami'an. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengasihi makhluk Allah selain manusia, bahkan kepada hewan sekalipun. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah kisah, yaitu dari seorang perawi bernama Muawiyah ibn Qurrah an-Abih. Qala anna rajulan qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innil azbahu syata wa an arhamuha." Dinyatakan dalam hadis itu bahwa ada seorang laki-laki yang datang mendatangi Rasul alaihi salatu wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, inni la'adzbahu syah, sungguh saya ini adalah orang yang menyembelih kambing, wa an arhamuha, dan saya berusaha untuk melakukannya dengan lemah lembut, dengan penuh kasih dan sayang." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wasyatu in rahimtaha rahimakallah, wasyatu in rahimtaha rahimakallah, dan seekor kambing jikalau engkau menyayanginya, maka itu akan menjadi sebab engkau disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seekor kambing apabila engkau menyayanginya, berlaku lemah lembut kepadanya, maka niscaya Allah pun akan menyayangi engkau." Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, unduru dan lihatlah, perhatikanlah, saksikanlah bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk memiliki sifat rahmat kepada makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari sifat kasih dan sayang inilah maka akan tumbuh rasa peduli dan rasa dan respek kepada makhluk Allah yang lain. Ketika melihat saudaranya yang mengalami kesempitan, ketika melihat saudaranya mengalami kesusahan, maka orang yang di dalam hatinya ada sifat kasih dan sayang, maka akan dengan cepat membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami oleh saudaranya sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u dah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ma'asyar muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara orang yang paling berhak untuk mendapatkan cinta dan kasih kita adalah mereka kedua orang tua yang telah melahirkan kita, yang telah menjaga kita, yang telah mendidik kita dari mulai kita berada di rahim sampai saat ini. Saking besar hak mereka dan besarnya kewajiban kita terhadap orang tua, Allah Azza wa Jal menyebutkan di dalam ayatnya, setelah perintah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jal adalah perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana wa qadha rabbuk." Dan Tuhanmu itu Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan, "Alla ta'budu illa iyyah," agar kalian tidak beribadah kecuali kepada-Nya, kepada Allah Azza wa Jalla. "Wa bil walidaini ihsana," dan agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Di dalam hadis yang lain, hadis yang masyhur, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar, maka beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin. Maka para sahabat bertanya, "Alama amanta ya Rasulullah? Atas apa engkau mengamin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengapa engkau mengucapkan amin?" Amin maknanya adalah Allahumma stajib. Makna dari kalimat amin adalah ya Allah kabulkanlah. Ya Allah kabulkanlah. Seakan-akan itu ada doa yang tidak didengar oleh para sahabat namun didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat mereka bertanya, "Atas apa engkau mengamini ya Rasulullah?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa telah datang kepada Jibril dan mendoakan raghima anfum ri'in, celakalah seseorang, merugilah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, akan tetapi tidak menjadikannya masuk ke dalam surga ya dan billah. Padahal berbakti kepada orang tua adalah sebuah amalan yang besar yang menyebabkan orang itu masuk ke dalam jannah, namun sungguh merugi ketika seseorang mendapati orang tuanya, baik itu keduanya atau salah satu dari keduanya, dalam kondisi repot, dalam kondisi renta, membutuhkan bantuan, membutuhkan uluran tangan, namun anak ini tidak melakukannya dan kedua orang tuanya tidak menjadi ladang dia untuk mendapatkan amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi qolifuddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kedua orang tua, maka yang paling berhak untuk mendapatkan kasih dan sayang dari kita semua adalah keluarga kita, anak-anak kita dan para istri kita. Barakallahu fikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tauladan kepada kita. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Ma ra'aitu ahadan arhama bil iyali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sungguh aku tidak pernah melihat ada orang yang paling sayang terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya, melebihi kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak beliau. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam juga pernah suatu ketika beliau mencium Al-Hasan wal Husain. Qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan wal Husain. Nabi mencium Hasan dan Husain. Dan di kala itu ada seorang sahabat bernama Al-Aqra Ibnu Habis radhiyallahu taala anhu. Dan Al-Aqra setelah melihat pemandangan tersebut, dia mengatakan, beliau mengatakan, "Sesungguhnya saya memiliki 10 orang anak, ma qabbaltu minhum ahadan," yang saya tidak pernah mencium mereka sekalipun dan salah seorang pun dari mereka. "Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," maka Nabi pun melihat kepada Al-Aqra Ibnu Habis dan mengatakan, "Man la yarham la yurham," siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kisah di dalam hadis yang lain, Aisyah pun pernah menceritakan bahwa suatu ketika ada seorang perempuan miskinah, seorang perempuan yang miskin dengan membawa 2 anak perempuannya, datang dan mengetuk pintu rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, meminta bantuan dan uluran tangan, mengemis iba dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ternyata tidak ada di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha kecuali hanya 3 butir kurma. 3 butir kurma, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka Aisyah pun memberikan 3 kurma itu kepada seorang pengemis tersebut bersama dengan 2 orang anaknya. Maka perempuan ini pun membagikan 1 butir, 1 butir, dirinya 1 butir, dan kedua anaknya masing-masing mendapatkan satu butir. Maka mulailah kedua orang anak itu memakan kurma pemberian Aisyah radhiyallahu taala anha sampai kurma itu pun habis. Maka ketika itu sang ibu mengangkat tangannya dan akan memasukkan kurma ke dalam mulutnya. Namun ternyata kedua orang anak ini mengiba untuk kembali diberikan kurma yang dimiliki oleh ibunda tersebut. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, perempuan itu akhirnya pun membagi satu butir kurma itu menjadi dua dan memberikannya kepada dua anaknya setengah-setengah potong. Ikhwan fiddin azzani wa azzakumullah. Dan seorang ibu tidak makan apa-apa dari kurma pemberian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Satu butir kurma kalau kita makan, apa dampaknya? Apakah kita akan merasa kenyang? Tidak ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Namun karena sikap kasih dan sayang seorang ibu ini kepada kedua anaknya, maka dia pun na'am merelakan kurma tersebut untuk diberikan kepada mereka sementara dia tidak menikmati sedikit pun. Maka Aisyah pun menceritakan kejadian itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mengatakan, fa innallaha aujaba bihal jannah wa ataqaha bihan nar. Sesungguhnya Allah azza wajal dengan kasih sayang yang telah dia perbuat pasti akan masukkannya ke dalam surga, dan sungguh dengan perbuatan itu Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan melindunginya dari siksa api neraka. Allahu akbar. Qanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang mulia ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa sifat kasih dan sayang mendatangkan dua manfaat sekaligus, yaitu mendatangkan rahmat Allah Azza wa Jal dengan dimasukkan ke dalam surga, dan rahmat Allah Azza wa Jal berupa dihindarkan dari api neraka iyadan billah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang setelahnya yang berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita ikhwani fiddin barakallahu fikum adalah al-jiran, mereka para tetangga kita, mereka orang-orang yang tinggal dekat dari rumah kita. Di dalam banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada mereka. Di antaranya barakallahu fikum adalah hadis yang masyhur, mazala jibrilu yusini bil jar hatta walantu annahu sayawrithu. Tetaplah Jibril, selalulah Jibril, dia mengingatkanku agar berbuat baik kepada tetangga sampai pun aku mengira bahwasanya tetangga akan mendapatkan warisan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan tetangga di sini bersifat umum, musliman kana au kafiran, muslim ataupun kafir. Tetangga kita yang muslim ataupun yang kafir, mereka sama-sama berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita barakallahu fikum. Bahkan itu juga yang telah difahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka memahami bahwa berbuat baik kepada tetangga tidak terkhusus hanya kepada tetangga yang muslim, namun tetangga yang kafir mereka juga berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Semoga dengan kebaikan itu mereka mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis, sahabat Abdullah bin Amr bin As ketika itu sedang bersama dengan budaknya yang sedang menyembelih seekor kambing. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Idza faraghta fabda bijari al-yahudi." Wahai budakku, wahai pemuda, kalau seandainya kamu sudah selesai dari penyembelihan kambing ini, maka mulailah dari tetangga kita yang beragama Yahudi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah pemandangan Islam yang penuh kasih dan sayang. Lihatlah Islam nambarakallahu fikum yang saling mengasihi dan saling menyayangi, saling memahami, saling mengerti, dan memiliki rasa peka dan iba. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka marilah di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, yang dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau meningkatkan kedermawanannya di bulan tersebut. Seperti disebutkan dalam hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika sedang berada di bulan Ramadan. Maka marilah kita memupuk dan semakin menumbuhkan rasa kasih dan sayang untuk senantiasa kita tebarkan kepada makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal, utamanya dalam mereka orang-orang yang telah disebutkan di awal tadi, yaitu barakallahu fikum, orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, dan keumuman kaum muslimin yang lain, dan juga 6 orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Semoga barakallahu fikum, dengan kebaikan yang kita berikan kepada mereka, maka Allah pun memberikan kasih dan sayangnya kepada kita di saat kita mendapatkan cobaan berupa kesempitan dan kesusahan. Nabi SAW menjanjikan dalam hadisnya, Inna allaha fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhih. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong seorang hamba ketika hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Semoga barakallahu fikum, dalam keadaan lapang kita membantu orang yang berkesusahan, maka Allah akan memberikan kepada kita kelapangan dikala kita mendapatkan kesusahan dan kesempitan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jal menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, dari puasanya, dari bacaan Al-Qur'annya, dari salatnya, dan ibadah-ibadah yang lain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit quluban ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif quluban ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.